Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan ayat yang berikutnya dari tafsir surah Ali Imran. Yaqulu jalla wa az a'udzu billahi samiil 'alim minas syaitonir rajim wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Kemarin sudah kita baca. Dan Isa datang sebagai pembenar terhadap kitab yang diturunkan sebelumku kata Isa, berupa kitab Taurat. Dan aku datang untuk menghalalkan pada kalian sebagian perkara yang telah diharamkan atas kalian. Aku datang pada kalian dengan satu tanda kebesaran dari Rabb kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Waji'tukum musaddiqan lima baina yadayya ay qabli minat tawrah li uhilla lakum ba'dal ladhi khurrima 'alaikum fiha fa ahalla lahum minas samaki wat tayri ma la sisiyata lahu wa qila ahalla al-jami' fa ba'du bi ma'na kull waji'tukum bi ayatin mir rabbikum qarrarahu ta'kidan waliyabna 'alaihi fattaqullaha wa ati'un fima amurukum bihi min tauhidillah wa ta'atihi. Berkata al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dan aku datang kepada kalian, kata Isa alaihi salam, untuk membenarkan kitab yang diturunkan di hadapanku, maksudnya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumku, minat Taurat. Yang dimaksud kitab yang diturunkan sebelum Isa adalah kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihi salam. Dan aku datang pada kalian untuk menghalalkan pada kalian sebagian perkara yang telah diharamkan atas kalian di dalam kitab Taurat tersebut. Maka Isa datang membawa syariat menghalalkan kepada Bani Israel. Di antaranya adalah ikan yang tadinya diharamkan. Dan juga jenis burung atau unggas yang tidak berjalu, yang tidak memiliki jalu. Dan ada yang mengatakan di antara mufasir, beliau datang menghalalkan semuanya karena makna ba'dal ladzi khurrima 'alaikum, sebagian perkara yang telah diharamkan atas kalian dalam kitab sebelumku tersebut. Fa ba'du, sebagian di sini maknanya kata ba'd ini menurut As-Suyuti rahimahullah artinya adalah kullu, Ini semua. Artinya wali ukhila lakum kullal ladzi hurrima alaikum fit Taurah. Aku datang dalam rangka untuk menghalalkan segala yang diharamkan atas kalian dalam kitab Taurat. Karena Isa sebagai Rasul datang dengan membawa syariat yang baru. Menghapus hukum atau syariat dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang mungkin sebagian ditetapkan dalam syariat beliau. Waji'tukum bi'ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan satu tanda dari Rabb kalian. Artinya Isa datang itu sebagai utusan Allah membawa risalah untuk Bani Israel. Ini diulang oleh beliau sebagai bentuk penekanan, sebagai bentuk penandasan, supaya terbangun di atasnya perintah beliau agar Bani Israel mau bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah oleh kalian diriku pada perkara yang aku telah perintahkan kalian dengannya. Di antaranya adalah perintah untuk mengesakan Allah dalam beribadah, dan juga perintah untuk mentaati beliau dalam segala syariat, ajaran, hukum-hukum agama yang beliau bawa. Ini dalam rangka untuk memberikan penguat bahwasannya Isa sebagai utusan Allah dan beliau harus ditaati oleh umatnya. Maka beliau datang dengan membawa ajaran tauhid agar Bani Israel bertakwa kepada Allah, mengesakan Allah dalam beribadah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan yang maknanya kurang lebih, nahnu ma'sarul anbiya ikhwatun wa dinuna wahidun. Kami segenap para nabi adalah bersaudara dan agama kami adalah satu. Artinya agama seluruh para nabi dan para rasul itu adalah satu, yaitu agama tauhid. Dengan syariat yang berbeda-beda, tujuannya seluruh ragam peribadahan itu diperintahkan atau diberikan hanya kepada Allah Jalla wa'as. Tidak boleh sedikit pun diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan Isa datang dengan membawa syariat dari Rabb-nya, dari Rabb Bani Israel, untuk menghalalkan bagi Bani Israel sebagian makanan yang diharamkan oleh Allah atas mereka dalam kitab Taurat. Disebutkan dalam kitab Taurat, haram bagi Bani Israel untuk memakan lemak, juga ikan, dan juga segala binatang yang memiliki kuku. Ada yang menjelaskan hanyalah Isa itu menghalalkan bagi mereka apa yang telah diharamkan antas Bani Israel oleh rahib-rahib mereka, oleh tokoh-tokoh ulama mereka. Apa yang mereka haramkan dari diri-diri mereka, bukan berdasarkan ajaran Taurat, karena Taurat tidak mengharamkannya. Ada yang menyatakan ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah, sebagian di situ maknanya adalah kul. namun disanggah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Pendapat ini adalah keliru. Karena makna ba'd dan makna al-juz sebagian itu tidak bisa dimaknai dengan makna al-kul. Karena faktanya Isa alaihi salam datang sebagai utusan Allah bagi Bani Israel, tidak menghalalkan bagi Bani Israel semua yang diharamkan bagi Bani Israel di dalam kitab Taurat. Ternyata yang dihalalkan hanya sebagiannya. Buktinya apa? Isa datang tidak menghalalkan al-qatl, pembunuhan. Tidak menghalalkan syarikah, mencuri. Tidak menghalalkan al-fahisah, perbuatan-perbuatan keji. Dan selain itu dari perkara-perkara yang diharamkan, yang tetap hukumnya dalam kitab Injil. Padahal itu juga ditetapkan mengharamannya dalam kitab Taurat, tapi tidak dihalalkan dalam kitab Injil. Berarti sebagian itu memang maknanya sebagian, bukan seluruh yang diharamkan dalam Taurat itu dihalalkan oleh Isa dalam syariat beliau, tidak. Karena membunuh, mencuri, perbuatan keji ini tidak dihalalkan, karena ini juga diharamkan dalam kitab Taurat. Isa menjelaskan bahwasanya aku datang pada kalian dengan membawa ayat, satu tanda kebesaran dari Rab kalian, yaitu ucapan beliau dalam ayat yang berikutnya, innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Disebutkan dalam ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa as innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim, sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadalah kalian kepadanya, inilah jalan yang lurus, siratum mustaqim. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha alladhi amurukum bihi siratun ay tariqun mustaqimun fakadabuhu wa lam yu'minu bihi. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadalah kalian padanya. Hal ini, perkara yang aku telah perintahkan kalian dengannya, ini adalah jalan yang lurus. Namun ternyata Bani Israel mendustakan beliau dan tidak mau mengimaninya. Makna fa'buduh adalah perintah untuk mengesakan Allah dalam beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahwasanya seluruh lafaz u'budu dalam Al-Quran itu artinya wahidu. Sebagaimana firman Allah jalla wa as, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ayat maknanya kata al-mufassirun, illa ayyuwahiduni, kecuali agar mereka mengesakan aku dalam beribadah, mentauhidkan aku dalam beribadah. Maka di sini menegaskan bahwasannya makna Ar-Rabb, makna Ar-Rabb, makna Tuhan itu adalah al-ma'bud, yang diibadai bil haqqi, dengan hak. Di sini dinyatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah dia, esakanlah dia, tauhidkanlah dia dalam seluruh ragam-ragam ibadah kalian. Inilah jalan yang lurus, jalannya segenap para nabi dan para rasul, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah dalam beribadah. Maka segenap para nabi dan para rasul, misi dakwah mereka adalah sama, mengajak umatnya untuk menegakkan tauhidullah. Ini perkara yang paling penting, dan ini yang harus kita teladani. Kita harus berupaya untuk menegakkan tauhidullah pada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, para tetangga kita, masyarakat kita, kaum muslimin secara umum, agar mereka benar-benar menjauhi beragam kesyirikan, berbagai macam jenis-jenis kesyirikan, agar mereka tinggalkan, untuk kemudian mereka berikan seluruh ragam-ragam ibadah mereka hanya kepada Allah. Jangan dikira yang namanya ibadah itu sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Bukan cuma itu, ragam-ragam ibadah. Banyak macam-macam ibadah yang justru mungkin sebagian dari kaum muslimin tidak menyadari itu sebagai bagian dari ibadah yang agung dan mulia. Seperti doa, seperti khauf, rasa takut yang diiringi dengan ta'zim wal khudu wa tadallul, rasa pengagungan, rasa ketundukan dan merasa rendah diri di hadapan zat yang ditakuti. Tawakal. Kemudian adzabah, penyembelihan, kemudian nazar. Ini juga bagian dari ibadah-ibadah yang agung, yang semua itu harus kita berikan kepada Allah. Sebagian orang mungkin anggapan mereka kalau sudah sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, membayar zakat karena Allah, berhaji karena Allah, mereka sudah menjadi seorang muslim yang tidak akan gugur keislaman mereka. Bersamaan dengan amalan mereka yang demikian itu, di antara mereka ada yang berdoa kepada selain Allah, gugur keislaman mereka. Di antara mereka ada yang berkorban menyembelih untuk selain Allah, gugur keislaman mereka. Di antara mereka ada yang takut kepada selain Allah dengan diiringi ta'zim wal khudu wa tadallul, rasa pengagungan, rasa tunduk, rasa rendah diri di hadapan zat yang dia takuti, ini ibadah. Maka gugur keislaman mereka. Karena siapa yang memberikan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, menjadikan pelakunya itu musyrikun kafir. Dia seorang musyrik, lagi kafir. Kenapa? Telah memberikan ibadahnya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Sehingga disinggung oleh para ulama, diantaranya Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dalam kitab-kitab beliau disebutkan contoh-contoh ibadah. Itu disebutkan pertama kali doa, kemudian rasa takut, khosyah. Ini juga jenis-jenis rasa takut. Kemudian inabah, taubat. Ini juga ibadah. Tawakal, ibadah. Kemudian adzabah, penyembelihan, ibadah. Kemudian nadar, ibadah. Kenapa? Seringnya sebagian kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan ini pada jenis-jenis ibadah ini. Salat mereka untuk Allah, puasa mereka untuk Allah, Berhaji mereka untuk Allah. Membayar zakat karena Allah. Tapi juga berdoa kepada selain Allah. Kadang bernazar kepada selain Allah. Memiliki rasa khauf ibadah kepada selain Allah. Kalau itu mereka lakukan, menjadikan keislaman mereka itu gugur. Maka dakwahnya segenap Nabi dan Rasul adalah untuk mengesakan Allah dalam beribadah. Seluruh ragam-ragam ibadah kita harus kita berikan kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Isa datang dengan membawa risalah dari Rabb-nya. Dengan membawa tanda-tanda kenabian, beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sebagaimana yang telah kita kaji bersama dalam ayat yang ke-49. Ayat yang berikutnya, falamma akhassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka tatkala Isa merasa sebagian dari mereka melakukan pengingkaran terhadap ajaran beliau, kekufuran terhadap ajaran beliau, maka beliau berkata, siapa yang mau menjadi penolong-penolongku untuk menuju kepada Allah, maka berkatalah para pengawal Isa, al-hawariyun, ini orang-orang dekat Isa, orang-orang pilihan Isa yang senantiasa mengawal Isa alaihi salam. Jumlahnya ada 12. Nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah olehmu bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim. Ditafsirkan oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Falamma akhassa 'alima Isa minhumul kufra wa aradu qatlahu. Qala man ansari a'wani dahiban ila Allah li ansura dinahu. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah a'wanu dinihi wa hum asfiya'u Isa awwalu man amana bihi. Wa kanu 12 rajulan. Al-khawariyun minal khawar. Minal khawari. Wa huwal bayadul khalisu. Wa kila kanu qassarin yukhawiruna thiyab. Ayyubayyidunaha. Amanna ay sadaqna billahi. Washhad ya Isa bi anna muslimun. Maka tatkala Isa itu merasa, artinya beliau mulai mengetahui di antara mereka Bani Israel itu ada yang mengingkari beliau dan mereka menginginkan untuk membunuh beliau. Maka beliau berkata, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku, a'wani, orang-orang yang akan menolongku, dahiban ilallah, untuk pergi menuju Allah untuk menolong agamanya. Qala al-hawariyun, maka berkata para pengawal-pengawal Isa, kami yang akan menjadi penolong-penolong Allah, artinya penolong agamanya. Siapakah al-hawariyun? Asfiya, sahabat-sahabat dekat Isa, orang-orang yang pertama kali mengimani Isa alaihissalam. Mereka berjumlah sekitar 12 orang. 12 orang laki-laki. Al-Khawariyun. Kalimat ini berasal dari kata Al-Khawar. Al-khawar itu artinya warna putih bersih. Wakilah ada yang menafsirkan al-khawariyun ay al-qassarin yukhawiruna thiyab. Mulana mana qassarin? Ini mungkin para pengawal yang mereka itu mewarnai pakaian dengan warna putih. Ayyubayyidunaha, mewarnai pakaian dengan warna putih. Maka para pengawal tersebut menyatakan amanna ay sadaqna billah, kami mengimani Allah, kami membenarkan Allah. Washhad ya Isa bi anna muslimun, maka persaksikanlah olehmu wahai Isa bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Islam secara umum artinya istislam lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengisahkan Allah. Wal inqiyadullahu bitta'ah, menjalankan amal ketaatan hanya kepada Allah. Wal bara'ah minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari ragam-ragam kesyirikan dan juga dari para pelaku kesyirikan. Maka al-muslimun adalah orang-orang yang mereka itu mentauhidkan Allah dalam beribadah, mengisahkan Allah dalam beribadah, menjalankan amal ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal mereka. Juga orang-orang yang memiliki baro'ah, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan juga kaum musyrikun. Disebutkan ketika Isa mulai merasa, mengetahui, mendapati pada kaumnya adanya pengingkaran, al-ihsas, perasaan di sini, yang dimaksud dengan perasaan di sini adalah al-idrak al-qawi al-jari majral musyahadah, artinya naluri yang kuat yang sampai pada tingkat semacam yakin seperti menyaksikan, saya mengetahui. Beliau dapati ternyata kaumnya mulai mengingkari beliau dan mereka benar-benar membangkang di atas pengingkaran mereka. Ada yang menafsirkan di antara para ulama maksud dari ahassa Isa minhumul kufra, artinya ketika suatu saat Isa itu mendengar dari Bani Israel itu mulai mengucapkan kalimat kekufuran. Adapun Al-Farra menafsirkan ay aradu qatlahu, ketika Isa menyadari dengan pasti bahwasanya Bani Israel itu menginginkan kematiannya, ingin membunuhnya. Tatkala Isa benar-benar mengetahui di antara Bani Israel ada yang menginginkan untuk membunuhnya, maka beliau menyatakan, siapa yang mau menjadi penolongku untuk menuju Allah? Di tafsirkan oleh As-Suyuti, man ansari ilallah, man ansari dahiban ilallah, siapa yang menjadi penolongku dalam keadaan aku pergi menuju kepada Allah. Karena jar wa majrur ilallah di sini terkait dengan sesuatu yang terbuang, sesuatu yang mahdhub, yang terbuang di situ adalah isim nafsab sebagai hal yang jatuh, sebagai hal yaitu dahiban ilallah. Siapa yang mau menjadi penolong-penolongku dalam keadaan aku pergi menuju Allah, menghadap kepada Allah. Maka berkata para pengawal Isa, Khawariyun, itu pengawal artinya, karena dikatakan Khawarir Rajul, dalam bahasa Arab kalau dikatakan Khawarir Rajul itu Syafwatuhu wa khullasatuhu, orang-orang dekatnya, orang-orang yang senantiasa mendampinginya. Maka para pendamping Isa menyatakan, kami yang akan menjadi penolong agama Allah. Jadi kata khawar, karena setiap nabi itu punya pengawal. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, likulli nabiyyin khawariyun wa khawari az-Zubair. Setiap nabi itu punya pengawal-pengawal pribadi, orang-orang yang dekat, orang-orang pilihan. Dan pengawalku adalah Az-Zubair Ibnul Awam, ayah dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Az-Zubair. Az-Zubair Ibnul Awam ini pengawal Rasulullah, orang dekatnya Rasulullah. Dikatakan mereka sebagai khawarian, sebab penamaan mereka dengan istilah khawari karena para pengawal tersebut memiliki pakaian yang putih. Kan dikata khawar itu artinya putih, karena pakaian-pakaian mereka itu putih. Ada yang mengatakan mereka dikatakan sebagai al-khawari liholosi niyatihim, karena makna khawar itu putih atau murni, putih atau murni, jernih. Dikatakan mereka sebagai khawari karena tulusnya niatan mereka di dalam membela Isa dan menolong agama Allah. Dan dikatakan mereka sebagai khawari karena mereka sebagai orang-orang khususnya para nabi. Di sini orang-orang khususnya Isa alaihi salam seperti yang ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah ada 12 orang. Makna Ansarullah, penolong Allah, maksudnya penolong agama Allah dan sebagai penolong rasul-rasul utusan Allah. Mereka menyatakan amanna billah, menyatakan keimanannya, kami beriman kepada Allah. Karena di antara wujud dari keimanan mereka kepada Allah ini akan membangkitkan semangat nusratu dinillah, semangat untuk menolong agama Allah. Sehingga orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah pasti dia akan memiliki semangat untuk menolong agama Allah. Mereka menyatakan washad bi anna muslimun, persaksikanlah wahai Isa bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ada yang menafsirkan persaksikanlah bahwasanya kami nanti pada hari kiamat sebagai orang-orang yang benar-benar mukhlisun, orang-orang yang ikhlas tulus, karena kami siap sedia menjalankan apa yang engkau inginkan dari kami wahai Isa. Karena sebagai para pengawal pribadi, ayat yang berikutnya, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as-shahidin. Wahai Rabb kami, kami beriman dengan apa yang engkau turunkan dan kami mengikuti rasul, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan, mempersaksikan. Maksudnya mempersaksikan atas keesaan-Mu dan mempersaksikan atas kebenaran Rasul utusan-Mu. Suyuti menyatakan, Rabbana amanna bima anzalta minal Injil wattaba'na ar-Rasul Isa faktubna ma'asyahidin laka bilwahdaniyati wali rasulika bisidiki. Wahai Rabb kami, kami beriman dengan apa yang Kau turunkan berupa kitab Injil, dan kami mengikuti Rasul Isa. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang mempersaksikan atas keesaan-Mu dan mempersaksikan kebenaran Rasul utusan-Mu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini sifat atba'ur Rasul, orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang membenarkan ajaran Rasulnya, membela ajaran Rasulnya, menghidupkan sunnahnya, mendakwahkannya, menghidupkan yang ditinggalkan manusia di antara sunnah-sunnahnya. Ini ciri-ciri para pengikut Rasul. Jadi harus ada upaya untuk menghidupkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, bahkan sunnah-sunnah yang mahjuroh, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh umat, tidak dikenal lagi oleh umat, harus dihidupkan. Tentu itu semua diamalkan dengan memenuhi kaidah-kaidah. Karena dalam mengamalkan sunnah Nabi itu perlu kaidah-kaidah. Ada beberapa kaidah. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.